pasala enatil gue. Paulus raten ma irtia saluni ganare sambeanti Paulus sir. Arawai mi ora hatni mami. Aramiten ma einegen siambayan ma aram. Maram ya brita iti ebut Yesus ketuna naremo samluro gimelir ma irer tomolu martohak. Kola dene hulma basokre mitomolu ma mitohak dagunne. Oren siambayan dagun ma hula segue yorieta aram toha irmia hatu iriat yatnekre. Kali lema irere mumuneger tohak iti ebut ke tuna nare. Keskede namitia butke ihatetake anagiritigebo. Lema denje ana yalja urala mikrala nare odi jaga etoha ngeskwa ure waitu swakhatuge. Ode galim tioha gitia butke mane arah miohe einege ntioha nam arami surat ye arede. Ode nam arami surat huruk tiene anam tioha dagun. Ode aramiten ma itie but Yesus ke yala rala mikrala nare mahmie bain-bain ohe hula soge liobage. Ode aramiten huruk ma Yesus ke sialuge ma eine bisa ma mialgiau rala mikrala nare manenen tigioat masun gue kdiane koladene Yesus ke yalgiau rala ge manenen tigioat masun gue kidani ma inet tide inet miane. Paulusa surat iria Tesalonika narema gete aramresa kariage. Arawaimie, itiabut Yesus Kristus ke yalwasi haret ke maaram surate. Masosue toha irmia tohak mola itnye, keskelema mabuma magaria nekre. Sirde sigele martohanam aramia jartiare. Kali joat aramiore oso, desiko inege miatos de. Malema aramikbo ma ngyaria. Denje mustimo mtiohak tela aramiala nare. Odelema aramiten irere hinat kotoap ma arami. Konye lema aram siel. De sewa homsarin ne arangyarialan. Ma aramase samire aramial mam biwak namti aratenamire. Aramiala goljes ma gyarana hesamire. Ode aram nyege haretke gimin aram. Ma bisa ma arahmiareta ema mial hinam gyotuap ma aram. Keskedele ma aramiala goljes. De aram gyaria kali aram biuma einege siaktoha aram. Ma miala gola aram jagun. Kali joat aram yorae, desigo jagi-jagine aram syurate ohe. Kolnya esei desige lema yow magyaria, desigo gete mial koto aptui manya. Aram tianuk kolnya, kari aram tiomolu ohe, tiainege duma lema bumargaria. Derdagin ma rahori rewait kariare, o derdagin ma rahori rewait tuno sinyar nekre dagun. Lema de aramial haret manus itiebut Yesus Kristus ke, ma aramial ma miaso odem surat irmeol desikre, ma muamua sir ma mustimo regan mait mormori hare margaria, maralma buak namti tenatare. Klala arawai mia malak tela erase. Ene gete mielikti mialak tela erasarene. Ode golnye irialema mabuma matoha nam aramigesti atyakke kralane. Desigemo nsiak magete migalui miori. De lolmesanibo. Golje sigema miai. Keske de gete minisigai. De mustimo. Msurat ay gola dene, misurat way mielik kene. Paulus Jusuasi at yakie. Araway mie, itiabut Yesus ke yalinaga eras ke mait, Lema de aremiten ma seu jagine kre itie butke ine mesa nyaluasi ina agai rasketie ti saita saibo. Hode aramiten ma itie butke yormik temtem momo. Yaune Paulus kosa wasik salam getie. Yaune gek mesana kwes tunak hatu nekre bon miane. Kiala mo kwes kyol nyeti wasik wacah nekre momo. Maksisu he acah nekre giosia yau bain-bain. Kuten ma eras manusi tiebut Yesus Kristus ke jormik temtem momo. Teige desje.